قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين واحترز بقوله خالطه واحترز عن الظاهر المجاور له فإنه باطن على ظهوريته ولو كان التغير كثيرا. Kita klik tengok ke masa. Dalam masa dia kata wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat zahirati. Maknanya bahagian yang ketiga, air yang suci pada dirinya tidak menyuci, tidak menghasilkan suci bagi yang lainnya. Tubik dua. Satunya air musta'man, yang keduanya air yang berubah. Salah satu sifat tu berubah dengan barang suatu yang khalaqahu, yang bercampur ia akannya. Kalau gitu dengan ibarat khalaqahu, orang panggil suatu hak ia bercampur panggil mukhalid. Dengan sebut balas tu tu syarah kita kata wahtaraza. Dan telah sepok ia musannah ihtaraza, samana pelihara, jaga, kawal. Makna dia ibarat dengan suatu yang bercapu yang khalaqa wahtaraza. Dan telah pelihara ia musannah, makna dia nak sepok dengan katanya musannah khalaqahu tadi le mata tu ihtaraza anil zahiri almujawiri lahu. Muhasi kita tafsir sikit lagi ay anit taghayyuri bil zahiril mujawiri lil ma'i. Nak keluar daripada berubah dengan suatu yang suci, tapi suatu yang suci itu yang berhampiran ia akannya akan alma akan air. Di sini bahajak pada kita kena reti farak, reti beza antara panggil mujawir dengan mukhalid. Di situ mahasi kita sambung wayak sikit. Wahuwa al-mujawir at-tahirul mujawiru lil-ma', iaitu fama yumkinu fasluhu, barang yang mungkin ia dapat oleh asing, dapat oleh mencerainya. Tu benda lagu tu panggil mujawir. Supaya buah-buah kayu tu jatuh dalam air, daun-daun kayu tu panggil mujawir lah tu. Supaya kalau kita ada bawah pokok kayu, daun-daun kayu luruh jatuh dalam air, kadang-kadang berubah air hitam dengan daun kayu, kadang-kadang bau air sabit daun kayu. Cuba juga regali pelagor kat tepi akar-akar pokok kayu tu, kadang-kadang bau air. Kadang-kadang pohon jering, bau haring air, bau wajirin dah hidup. Terkadang. Nah, tu orang panggil mujawir. Hak misal dulu tu jatuh sabun, ubah air klorin, tu panggil mukhalid. Beza tu. Sama suci belakang, air berubah dengan daun kayu. Daun kayu suatu yang suci. Berubah dengan apa dia? Tupah air terdalam. Air ter suatu yang suci. Kita panggil mukhalid. Ini panggil mujawir. Ma yumkinu fasluhu, barang yang mungkin oleh cerainya. Atau pun ma yatamayyazu fi ra'yil 'ain, ataupun barang yang boleh beza pada pandangan mata. Tengok nampak beza. Ya misal gaduh ning seperti minyak. Ha ni ketua kata minyak dengan air tak capu jelah. Dia panggil mujawir. Ha kita cuah minyak dalam air mata gak? Ha minyak lapu balik atas. Ha dia panggil tak capu walau kita kucar-kucar-kucar tak ada ni mata gak? Ha minyak tu pun air tu pun. Ha dia ketua kata minyak dengan air tak capu. Ada banyak bab dia panggil mujawir, dia tak panggil mukhalif. Ha tu dia beza situ. Walau ma'i'an, walaupun sesuatu yang ma'i seperti kuah-kuah gula, gula lemak, wa'udin, ya misal seperti ud, ud ni jenis dahai-dahai kayu, termasuklah tu i'ud, bukan a'ud, seperti udin, ratin-ratin kayu, dahai kayu kok jatuh tua dalam telaga, dalam kolah air. Itu dah kayu patah perut turun dalam air. Kadang-kadang bau juga air tu berubah dengan dia. Maka dia tu panggil mujawir. Hundur klik kita bercara. Jadi musannah dia bercara dulunya berubah dengan suatu yang mukhalid. Mukhalid kalau gitu kita ambil daripada ta'rif ni. Mukhalid tu mana malayum kinu. Kita berlah situ. Ma la yumkinu fasluhu, ayat kedua ma la yatamayyazu fi ra'yin 'am, itu panggil mukhalif. Dia ada dah dulu. Kita tak ada baca dalam hasiah ni ada dah ada sebut untuk kecek dah dulu di qauluhu bima dulu. Dia ada kecek dah situ tu. Tengok sini. jadi keluar daripada berubah dengan suatu yang suci, yang mujawir, ya paham bahasa kita, yang berhampiran. Dia tak panggil mukhalif pasal dia tak capu. Hak nu panggil mukhalif, hak capu dengan air tak boleh nak beza, panggil mukhalif. Kalau benda hak tak capu dengan air, dia panggil mujawir. Ya misal dia minyak tu lah, apa lalu orang tua dah kata, minyak dengan air tak capu. Walau duduk sekali pun. Dia demo dua misal. Ada misal lah nak. Ni baik. Ni jahat. Duduk sayang sekali. Duduk sayangnya itu sekarang. Air dengan minyak tak capu. Dia demo buat masal. Demo buat masal tu. Air dengan minyak dia tak capu. Mana hak baik dengan hak jahat dia tak capu. Walau duduk sekali pun. Demo nak situ. Maka hak tu kita main reti dalam fiqh dia bicara air mutaghayyir. Ada air berubah dengan suatu suci yang mukhalid panggilnya. Suatu suci yang mujawir panggilnya. Apa beza antara mukhalid? Mukhalid ni ia bercapu. Buat air teh tu wah geruk dah. Nak beza tak boleh lah. Sabun debu. Cuah geruk lah timbuk. Ambil air beruk. Habis bercapu. Nak beza tak boleh. Tu panggil mukhalid. Minyak. Wah dalam air. Tak bercapu. Tu panggil mujawir. Itu beza. Baik, manakala ihtaraza fa innahu baqin. Anak sepak apa ni? Maka bahwasanya bahwasanya apanya? Asiyah tulung ai fa innal ma'al mutaghayyira bit tahiril mujawiri jatuh wala asiyah. Bit tahiril mujawiri lahu. Maka bahwasanya air yang berubah dengan suatu suci yang berhampiran bukan capu tu, itu baqin. Rokok dengan dhammah muqaddarah. Dhammah takdir ya. Asluhu baqiyun. Qaba inna baqiyun. Berat dhammah buat tu baik. Bila buat tu baik jadi ya mati. Temu dengan tanwin nun mati. Jumpa dua mati bunyi baqin. Kalau ya tak buat tu baik kak. Baqin. Jumpa dua mati. Buat ya sekali pula. Nak menolak daripada bertemu dua mati. Sehingga baqin. Kak saja ya tak tulis lah. Kalau ya masuk alih-alih. Tulis ya kelih lah. Bila alih lain mari dia tanwin tak ada. Tak ada dalam ilat bertemu dua mati. Misal kalau ada lelah al-baqi. Tak apa. Itu dia. Baqin. bahwasanya air yang berubah dengan sewaktu suci yang berhampiran yang tak capur tu kekal ia ala bahuriyatihi. Hasiah surah saat ni baqin ala kaunihi mutahhiran li ghairihi. Ya hurai cukup dah tu. Yang kekal di atas keadaannya al-ma'il mutaghayyir yang menyuci akan yang lain. Ia boleh menyuci akan yang lain. Lepas tu kita naik atas tu sebagai far'und. Far'und dia kata law waqa'a fil ma'i fardut kedi kalau jatuh di dalam air itu oleh mujawirun wa mukhalitun. Jatuh dalam air tu mujawir. Sewaktu suci hak yang tak capur dengan air. Wa mukhalitun dan sewaktu hak yang bercapur jatuh dalam air. Semua kedua-dua tu suci belaka. Tak kala waqa'a ga wa taghayyara dan berubah ia. Ia al-ma'u tu. Air dia berubah. Manakala itu wasyakakna. Sanya syakka ya syukku. Lepas tu dia temu dengan dhamma marfu' mutahari wadi urai idgham. Dia panggil idgham mumtani'. Tak boleh nak idgham lah. Ataupun dia panggil fakul idgham. Nak baca? Wasyakakna. Jangan sadu. Wasyakakna. Kalau kita tak terserih lah. Madda madda maddu maddat maddata madadna. Orang buat lah. Tak boleh maddana maddata. Boleh nak kata tapi tak kena. Itu tak segi lah. Jalan tak kena lagi jalan kena. Kata boleh mungkin tak ada bisu maddata maddana. Alah je lah. Ni pun sebab tu syakka syakka syakku syakat syakata syakakna syakakta. Alah tu wasyakakna. Tak kala berubah tani tu air jatuh dua bahasa dalam dia mujawir mukhalif. Lepas tu berubah air tu dan syak oleh kita. Kita mari ragu syak tu mana hal taghayyara bil awwali, adakah berubah ia al-ma'ai tu dengan yang pertama dengan mujawir, adakah air ini berubah dengan sewaktu hak yang tak capur saat ni tu berubah dengan hak tu ko au bisani ataupun berubah dengan yang kedua dengan mukhalif. Syak situ bila tak cerak situ berubah tu berubah tapi berubah dengan hak mana. Fa inna fa huwa tahurun. Hukum dia maka iaitu menyuci. Air boleh menyuci sebab apa? Li anna kerana bahawa kita kita buat fuqaha kita buat ulama fiqh la naslubu tahuriyata bisyakki. Apa tadi la naslubu dengan mana la nahkumu. Kita tidak hukum bin sila bitahuriyati dengan tanggal keadaan menyuci itu bisyakki dengan syak. Dia nak jadi tahakkuk, we jadi nyata, we cerak. Cerak mana? Cerak berubah dengan mujawir ataupun cerak berubah dengan mukhalif. Bagi kita hukum tu waktu tak cerak, tak cerak maka kita klik asah. Masalah kata al-yaqin la yuzal bisyak lagi tu. Itu dia pendek kata luah dalam segi hukum bagi orang tahu. Ambil orang tahu ke jalan tu jadi tu jalan dia pergi dengan kena. Itu dia. Gayahnya nak pesuk masalah, nak perabih masalah. Walau tu bukan gayah. Walau kana taghayyuru katsiran. Dia tak jauh dia panggil sekali pun. Dia pandai pak gayah dia cuma sekali pun. Kita tak bawa dia tak walaupun dia berpung itu lalu dah. Dia lah dia panggil lil gayah tu kata penyilah tu. Walaupun adalah berubah itu banyak. Kata bahasa kitab lama dia kata walau kana dan jikala adalah at-taghayyuru jikala adalah berubah itu katiran ia banyak sekalipun. Dia panggil wayah nak kata tu walau berubah banyak sekalipun apa sekalipun anak wayah kata kekal di atas menyuci. Hukum kata air ni boleh menyuci walau berubah banyak sekalipun. Qawluhu walau kanat taghayyuru katiran ay sawa'un kana taghayyuru qalilan aw katiran. Ha, dengan tafsir tu tu pengrayah li ta'mim, nak mengumumkan. Nah, ayat kata air macam ni berlaku ni, apa nama air berubah dengan mujawid dengan sewaktu hanya tak capuk umpama dah kayu jatuh apa daun ibu. Dah selaku zaman dulu kau tahu apa ni ibu kau kisah kau ni apa muluk banyak kali lah. Zaman dulu lah tu kapung-kapung ni banyak ke hutan lagu duduk ke tepi hutan tu dia berubah dengan daun ibung nanti upin ibung banyak kagak lah mana buah-buah kayu. Hukumnya kekal di atas keadaan boleh menyuci walaupun berubah tu banyak, yakni sama ada berubah sedikit atau banyak. Fahuwa ghayatun fi baqaihi ala tahuriyati. Royah lagi walau kana taghayyuru bi ta'mi, dan jika adalah berubah tu dengan rasa, rasa pun rasa lain air tu. Kalau apa saya benda masing-masing ha, jadi merasa masing air tu. Walau ni warna pun nampak hitam air tu. Warrihi bau pun kadang-kadang bau kalau kita kata gapo. Akal juring, pun juring, bau haring air. Sekali pun ma'an, berserta, makna semua sekali. Bau pun berubah, bukan kata berubah bau saja tak. Tiga-tiga sifat berubah semua. Rasa, warna, bau, ma'an semua sekali. Walau gitu sekalipun. Zuhirnya. Wa zahiruhu, walau kanat taghayyuru bitta'mi wallawni warrihi ma'an. Itu zuhir tu gitu. Fahkara gitu ke tak? Wahuwa al-amru kazalika aika zahirihi tu. Kara pahak zuhir tu. Yalah, gitulah maknanya. Jadi tak ada pelak lah. Walaupun kita nak minum tak boleh. Nak minum tak lalu. Dia nak ambil Allah, air bawang busuk, bubuh ada kayu. Itu dia. Ataupun bawang kajirin tu. Tak boleh nak minum Tak boleh minum suku. Pena ayat tak air tu suci. Lagi menyuci boleh ambil wuduk dengan dia. Ambil wuduk bawang jirin. Maknanya. Tak ada apa. Tengok hukum dia. Kalau kita kira semata-mata, kita tak boleh. Tak. Kesarak boleh. Wa in hadasa ya ghayah lagi wa zahiruhu dan ya zahirnya lagi wa in hadatha lahu ismun akhar. Sehingga jika timbul baginya, lahir baginya oleh nama yang lain. Tu baik satu nama lain berada ajrin. Tu kita kata ayaka ajrin bunyi gitu. Ayaka ni bung katakanlah. Misalah ayaka buluh. Bung kata. Walau gitu sekalipun zahir lagi. Lakin alladhi hatta alayhi kalam asin apa nama ni dia kalau kita pula balik nisbah ni ada belaka al-ubadi pun ada abadi pun ada. Pasal ulama kata kalau al-ubad bukan ubadi, ubadi ni apa dia kata setengah nisbah daripada Ubadah bin Samit ubadi. Ada setengah Abbad, sebuah pada satu negeri nama Abbad. Ada setengah sebuah daripada keturunan Abbad. Itu dia. Biar ada-ada yang baca Abadi, ada-ada yang baca Ubadi. Dia tak sebut nama. Tetapi barang yang inhatta alaihi, barang yang asal mana inhatta turun atasnya, berjalan lah maksudnya, masya alaihi ya. Barang yang berjalan atasnya oleh kalam al-ubadi rahimahullah ta'ala annahu, ya kata gini bahwasanya in hadatha lahu ismun akhar. Kita lakah jawabnya darra zalika. Bahaya misal ka'an uziba fihi wadah. Kenapa ada titik fihi? Tengok kalau piyah malah cari logat. Sakit kepala cari logat tak temu piyah. Lagi sekali. Ada tapi makna tak nak sabar. Ka'an uziba fihi sahmun. Dia dia. Seperti bahawa diperacu. Peracu. Azab yuzibu tu peracu supaya temaga layu pi di hacu cai ha tu terpacu lah tu ha dipcai diperacu diperhancurkan diperhancurkan ha dipercahirkan ha tu dia deh padanya pada al-ma' tu akan sihmun akan lemuk ha ya lemuk ni kan tengok kita mik ramai-ramai jadi hacu bermeny mulai toko itu lemuklah ha apa tengok kita ada buat suka buat gapo bersejuklah ha keping lemuklah oh nak lemuk jap keping lepas tu cuba kita ambil air cha ha hacu ha ni kita ramai-ramai dia hacu. Dia kata misalnya seperti bahawa diperhancurkan fihi fil ma akal sahmun akal lemak bila diperacu fafara maka jadilah ia air saat itu yusamma dia fafara maka jadilah ia ia apa dia al ma'u allazi uziba fihi sahmun itulah air hak yang diperacu padanya akal lemak tu air tu jadi apa yusamma bismil marqah. Ha, bismil marqati dipanggil jadi ia dipanggilkan dengan nama kuah. Ha panggil kuah apa kuah su dah. Dipanggil marqah marqah. Ha tu dia. Kalau balasu dharra zalika. Mudarat boleh dimakian. Oh jelah. Tak ada panggil air betul panggil kuah. Kuah su. Ha tu tak leh. Ha ada pihak zahir tadi kata walaupun nama lain pun ha ai akajuin ha tak apa walaupun gitu pun ha tapi kalau apa saya peracul muk gini siapa jadi panggil kuah tu alih gitu tu dharra zalika dharra pada pihak apa nak ya tertanggal tahuriyah suci tu sucilah kuah su tu suci minumnya ha kena kain apa tak ada apa lah tu tu nak ambil wuduk ah ha nak basuh najis dengan dia tu tak boleh. Ha tu wa huwa zahiru wa huwa allazi inhatta alayhi kalamul ubadi ya zahir bal mutaayyan bahkan bal mutaayyin bahkan yang mesti ya gitu bukan sekadar zahir dak mutaayyin mesti ya gitu kena kata gitu tapi comel belaka tu. Ha selesai kalam syarah kita pada kata bila air bercampur nah, dengan suatu yang suci, suatu suci masalah kuat mujawir yang tak campur dengan air. Ha, itu yang kekal di atas menyucinya air itu. Walaupun berubah banyak, pemisah air akajirin tadilah. Walaupun nak lahir nama lain panggil air akajirin. Ha, tu pun tak apa lagi. وَكَذَا الْمُتَغَيِّرُ بِمُخَالِطٍ لَا يَسْتَغْنِي tak cerak titik nu dalam siah nyata بِمُخَالِطٍ لَا يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ supaya juga dia kata قَوْلُهُ وَكَذَا إِلَهُ ini مُحْتَرَزُ قَيْدٍ مَلْحُوذٍ hak ni anak sepokkan ini penyepok daripada kain sempokkan daripada kain yang disilarkan sebab dalam mata tak ada kain hok ni walaupun dalam mata tak ada kain silara kita tu duk silar hok tu ha sebab di lain-lain dia sebut mana qaidin malhud wa huwa ayyakunal mukhalitu bahawa adalah suatu yang bercampur itu mustaghnan anhu. Ha, yang terkaya, yang diterkaya, yang terkaya oleh air darinya, dari mukhalid. Kama tasaddamat tanbihu alaih. Ha, muhasi jaga dah dulu tu. Tepat qauluhu bima khalatahu. Kita tak ada baca tu. Ha, muhasi jaga dah situ. Ha, kait tu, ha, ia disilam lagi. Apa nak keluar tu? Keluar yang katakan tu. Wa kaza dan demikian lagi. Ha, wa kaza dan demikian lagi saya nak katakan oh, kaza yani kama ha wa kaza ni kaza ni kal mutaghayyiri bit tahiril mujawiri lahu ha tu sepatu ha dek wa kaza dan seperti demikian lagi seperti inilah juga apa kaza kal mutaghayyiri bi tahiril mujawiri lahu supa tu ialah al mutaghayyiru air yang berubah bi mukhalitin dengan suatu yang bercampur, yalla yastaghnil ma'u yang tak terkaya air, ya air tak boleh lepas anhu darinya dari mukhalit. Air campur dengan hak tu muka tu panggil mukhalit, tak apa juga. Nah, bila air tu basah dia tak dilepas daripada dia. Misal macam mana? Nak misal mukhalid yalla yastaghnil ma'u anhu, iaitu misalnya katini. Seperti tanah selup lah. Air kok benar tak lagi lah. Di bawah dia tu tin lah tu. Bila kita turun dalam dia, keruh naik selalu dah. Lepas tu turun lah benar. Keruh air. Itu dalam gelong-gelong air dah. Kita mengaruh mata, keruh lalu. Tok Rah panggil, bila kita lalu ke dalam air, air yang jernih tadi jadi keruh. Keruh tu Rah panggil air sudah berubah. Itu mutaghayyir, air yang berubah. Berubah dengan apa? Dengan selup. Selup tu apa? Selup tu panggil mukhalid. Mukhalid yang la yastaghnil ma'anhu, Rah panggil. Dia faham malam. Air tu berubah dengan seluk. Seluk tu panggil mukhalid. Supaya sabun debu tu bila dia boleh air hancur. Jadi tak nak beza daripada air. Tu panggil mukhalid. Seluk buat tu juga dari kita berjalan lah dia kak. Keruh air kuning masalah. Apa yang tak kuat tu, keruh pekat air. Berbudak dah mani dalam lubuk lah. Keruh dia panggil air yang berubah dengan mukhalid. Bama seluk mukhalid yang tak terkaya air darinya. Maka hak tu supa juga, supa mutara, supa mutarayi bi mujawir. Supa tu pada pihak tak menanggalkan akan kesucian, menyuci. Berubah dengan seluk boleh ambil mayat tak apa satu. Tengok tu orang duk mandi lah dalam kolam, rasa duk turun mandi berubah awak di dalam. Air kita ambil mayat boleh tak? Tak apa. Itu dia. Kamu duduk mandi dalam kolek. Keruh pekat air. Nak ambil maya boleh. Tak ni keruh pekat ni. Apa-apa tak boleh. Itu berubah. Berubah dengan seluk. Dia panggil mukhalid. Yang la yastaghnil ma'u anhu. Dia tak tahu buku. Tak ada masalah. Ada kena lari jemit lain lah. Itu dia. Itu dia misal tin. Tanah seluk. Patah dia wayah dalam tu dia kata qauluhu qatini ay wa in turiha ba'da daqihi sekalipun. Tanah seluk tu dan jika dicapak tahu akan dia selepas daripada tumbuknya. Apa seluk lah nak? Seluk kan dia kena panah kerakung. Seluk tu. Tengok musim kemarau kerakung seluk pak kita ambil tumbuk jadi hancur. Hancur berdebu kita tahu berung le ai ko. Walau begitu sekalipun tak apa. Tengok nah. Ai wa in turiha ba'da daqihi. Anda jika dicapak tahu akatin ba'da daqihi kama daripada tumbuknya sekalipun. Tumbuk jadi hancur lah. Dan yang misal lagi wa tuhlubin. Tuhlubin dan seperti tuhlub. Dia ada dobit, dia ada juga nasiah tapi turun mari dua baris. Turun mari dua baris dia dobit baca wattuhlub ya ada. Wattuhlub bi dhammi awwalihi wa thalithihi. Dia dobit ada. Dobit bacanya dengan dhammah huruf awal iaitu huruf ta dan huruf yang ketiga huruf lam. Tuhlub. Atau boleh juga kasrihima. Boleh baca tihlib. Tuhlubin boleh. Bihlibin boleh. Keserah kedua-dua. Satu lorak lagi. Au dhammi awalihi wa fathih thalithihi. Tuhlabin. Boleh tiga lorak tu. Tuhlubin, tuhlabin, bihlibin. Faham makna dia apa ni? Tengok dia terpesir lorak. Dia kata makna dia ni syai'un akhbaru. Suatu yang hijau. Ya'lul ma'a yang meninggi melapung ia atas air. Mana itu? Dia kecek lapung atas air. Panggil ya'lul meninggi atas air. Dia kecek lorak dia. Ya'lul ma'a. Tertinggi atas air. sekecek telapung tah ai min tulil mu'abid. Tu orang panggil tuhluk. Tuhluk tu suatu yang hijau dia telapung atas air. Tu nak panggil apa? Lepas tu bubuhnya dia min tulil mukti dari lamu. Duduk dalam air je bubuh habis tu. Tak kita panggil ni nak panggil apa? Kemek. Ini lagi tak kembang nak baca kambing. Kumek. Kata-kata tu tulis mah. Kahmi bongo. Tulis versi kita dulu ya tak ada busrak. Bila tak busrak baca tengok. Ada yang baca kumek, ada yang baca kambing, ada yang baca kemek, ada yang baca kembang. Sudah lah. Ada arti lain-lain semua. Ada itu kan? Kambing makan kumek. Sah tak? Kita buat. Kambing makan kumek. Boleh baca tapi sah tak makna. Kambing makan kambing. Sah tak? Sudah lah. Tu dia. Kambing makan kambing. Kambing makan kumek. Kumek makan kambing. Tak sah lah kok. Tak sah sikit ya. Kambing makan kambing. Boleh pergi. Itu tak? Ini tulis yang sama baca tu halis-halis mari. Nak cari makna sah. Tu boleh buat misal orang Melayu. Begitulah orang dah kata iza sahal makna sahal i'rab. Tu dia lah tu. Apabila sah makna i'rab dia mesti sah. Terkadang i'rab sah makna tak sah. Apa saat ni boleh i'rab sah tu. Tapi makna tak sah. Kumbay makan kambing. Boleh. Kumbay muktada makan kambing. Sah. Nama ni erak tak ada apa. Tapi makna sah tak. Kamu yang makan kumbay. Sah tu. Itu dia. Lepas di segi erak. Tapi makna tak sah. Itu dia. Baik lah. Kalau gitu nak ayat kata air ya bubuh dengan pohon kemeh umpamanya. Tak apa. Tak apa. Sebab apa? Sebab dia bahasa pohon kemeh ni bahasa dalam air. Masa dalam air. Tengok dia air kering. Dia pun menak turun di atas tanah. Kering kemarah mati lalu lah. Bawa hujan mepak dia terlapung. Aduklah mana aduk itu. Dia lama air sampai jadi hitam. Jadi hijau. Warna air tu jadi hijau. Tak apa. Bubuh dengan umpamu kembang. Tapi waktu dia kait tu di atas tu. Dia kait. Ai illam yutrah ba'da dafni, tak serupa dengan tanah di situ. Masalah tanah seluk walaupun kita ambil tumbuk bila ik jadi debu tau brung le ai ko tak apa. Hak ni tak leh ngakai illam yutrah. Jika tidak dicapak tahu kan kembang itu akan tuhluk itu ba'da dafni. Okey. Sebagian anak tu dari lubuk dia membuai-buai kemet hak tak tambung di di darat. Kamu dia ambil tu bokri ambil tumbuk dia tahu dalam air. Hak tu tak boleh. Tapi dia kata fa in ukhiza, maka jika diambil akan dia akan tuhluk itu kembe tu wa duqqa, lepas tu ditumbuk-tumbuk duqqa ditumbuk-tumbuk hancur summa turiha, kamu dia dicapak tahu air filmat dalam air. Darra tak boleh weh. Mana kalau bubuh air dengan sebab itu tak boleh. Makna dorak ini maknanya tanggal menyuci. Tak boleh buat menyuci dengan dia lah. Cuma duduk tanggal suci je. Begitulah kama fi syarhir ramli. Pasti dia pergi lagi. Wa qadiyatuhu, kali itu dengungnya. Ambil dengan jalan dengung. Muktabah. Dengungnya. Annahu law ukhiza thumma duriha sahihan thumma tafattata bi nafsihi lam yadurra. Tu dengung. Dengung tak apa. Sabah saatnya perbuatan kita tu diambil dan ditumbuk, tumbuh hancur dilepas haut oleh air. Tu tak leh tu. Dengung daripada situ bahwasanya kalau diambil akan kembali itu thumma duriha, kamanya dicapok tahu akhir-akhir itu hal keadaan yang sehat. Tak ada tumbuk dak lah. Kalau duduk tah darat tu duduk kering tah darat. Kita ambil tak ada tumbuk dak akan ambil hauk dalam air. Lepas tu dalam air. Dia segar kelik. Tak ada tumbuk dak. Bila kita tahu mari tahu hauk mati dah. Apa namanya summa turiha sahihan. Tahu hauk sehat. Ya tahu hauk sehat. Ya tahu hauk segar. Thumma tafattata binafsi, kama dia jadi hancur ia sendiri bukan tumbuk dah, tafattata. Kama dia jadi hancur ia binafsihi sendirinya. Ha, tak ada kita maksud sendiri, maknanya kita tidak tumbuk dah, dia hancur sendiri dia. Waktu lam ya durra. Wa qiyasu ma taqaddama. Nazani muqtabad, dengung. Dan qiyah barang telah dulu. Dinaka ani bni Hajar. Masani hak dengung daripada ma fi syarhir Ramli dalam nihayah. Qiyah barang telah dulu dari Ibn Hajar fil awraqil matruhati. Qiyah bagi qiyah bagi barang telah dulu daripada Syekh Ibn Hajar pada masalah daun-daun kayu fil awraqi, pada masalah daun-daun kayu ia dicampak tahu. Kalau nak qiyah tahu dulu daripada Ibn Hajar, ad-dararu. Ha, kalau nak qiyah dulu mudharat. Ha, qiyah dulu. Ha, mana atas sikit pada kata qauluhu la yastawnil ma'u anhu ay bi ayya syuqqa tawnul ma'i anhu, dengan bahawa sukar payah nak jaga air darinya tu panggil air tak terkaya dari. Tengok air boleh kolah ya, tu saya kira dalam kolah lah, dalam kolah cuba kita hidup lama gitu, lumut hijau cukup tepi semen tu nak lumut hijau, yang sabit lumut hijau lama tak guna jadi air tu hijau, tercebok mula timur batik pun hijau bubuh dengan apa tu, bubuh dengan lumut. Ah ha, maka tak apa, sebab apa? Sebab dia panggil air tak terkaya. Apa makna tak terkaya? Sukar nak jaga air darinya. Moga-moga tu dia bahasa tumbuh dalam air. Ha, dia air lama-lama ni nak berlumut lah. Ha, tu sebab tu sarak tak apa tu. Wa minhu, dan setengah daripadanya, setengah daripada apa dia? Mukhalid. Ha. Hak yang payah nak jaga juga tu. Nah, al awraqul asjar, daun-daun kayu, daun-daun pokok, al mutanasiratu, hak yang luruh kita panggil. Daun kayu hak yang luruh. Walau rabi'iyatan, dan jikalau pak kayu bahasa musim rabi'. Musim luruh. Wa in tafattat, wa in tafattat, dan jika hancur ia sekalipun, wa ikhtalatat, dan bercampur ia aurat sana tu, tu hak yang luruh, hak yang luruh mutanasirah, yang luruh cara dia. Tengok pemusim luruh getah, bukannya luruh dengan siapa, tinggal dah tinggal ratih dengan suka-suka kata mati bih apa getah. Ha, bermusim kemarin tak boleh taruh dah mati bih. Ha, ya luruh patara tumu. Nah. Ha, pasti capu tak apa. Bi khilafil mansuratiha. Yani bi khilafil awraqil mansurah, bersalah daun hak dicapak tahu. Ha, numutanasirah ya luruh cara dia. Kalau hak mansurah ni pasal kita ambil tabu tahu ayat lagu tu mansurah. Apa dia mensurah? Ayo ayat semula. Wahiyal matruhah. Ha, tu ayat dicapak tahu. Dan kayu luruh beraduk luar, kita ambil tahu dalam lagu. Ha, tu matruhah. Mensurah kan ni. Ada pahak dia luruh, cara dia daripada pokok jatuh dalam lagu tu. Mutanasirah. Ha, hak tu apa dia bikhilah? Fa innaha intafattatat wakhtalatat. Maka bahwasanya al-mansurah itu, jika hancur ia dan bercampur ia, ha tu darrat taghayyuru biha, ha tu mudarat oleh berubah dengannya, dengan auraqil mansurah. Makna kalau tengok di sini, telaga kita ada apa kayu itu meluruh luruh luruh luruh luruh saja, dak tak apa lagi hancur. Ha, dikira kita ni hancur. Kalau tak hancur tak apalah, hancur daun kayu je. Bila hancur dah kaya jadi mukhalid. Ha, tak ada beza dengan air baung berubah. Ha, mudarat dengan dia tu, berubah dengan dia tu jadi mudarat, mana tak boleh menyuci. Ada pun hak dia luruh cara dia tak apa. Ha, hak dia luruh cara dia tak apa, hak kita ambil tahu tu tak boleh bila hancur. Ha, tu hak tu. Wa illa fala. Ha, wa illa fala. لأن التغير بها يفانجي لأن التغير بها namanya taghayyurun bimujawirin kama qalahu Ibnu Hajar. Ani ahan yang bawah kata pula ni mihak ni dah baik dia kata sini kalau nak kiyah barah hak dulu daripada Ibnu Hajar pada masalah daun hak dicapak tahu ad-dararu, tapi dengung hak bagi-bagi dalam Syekh Ramli tak apa. Syekh Ramli kata hak taklihnya diambilkan kemek itu. Lepas tu ditumbuk wih hacu. Tahuk turun. Ha tu baru tak boleh. Dengung mapohnya. Kalau ambil tak ada tumbuk dah. Ha ambil capok tahuk. Ha segar-segar gitu tak ada tumbuk dah. Kemudian dia hacu cara dia. Ha tak apa. Itu dengung bagi kalam Syekh Ramli. Tapi kalau nak kiyah dengan Ibnu Hajar tak boleh. Ha jadi khilaf lah antara Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar. Wa bihi dengannya sarraha Ibnu Qasim fi syarhihi. Dan dengannya lah dengan apa? Dengan kata dharar. Wa bihi bidharar telah musarrah oleh Ibnu Qasim. Di mana? Fi syarhihi. Inilah Ibnu Qasim hak syarah kita ni dah. Dia masyarah di dalam syarahnya, syarah Ibnu Qasim, syarah alal kitab di atas itu kitab Ibnu Hajar. Dia mata tu Imam Nawawi Minhajut Talibi disyarah oleh Ibnu Hajar, namanya Tuhfah, Tuhfatul Muhtaq, kitab topah. Dia buat hasiah oleh Syekh Ibnu Qasim. Syekh kita ni dia panggil syarah Ibnu Qasim atas topah. Syekh Ramli tu nihaya dibuat hasiah oleh Ali Syabram Malisi. Itu kitab-kitab tu tahu jalannya dia deh. Habis tu hubungkan dengan air. Kena mahal lah air ni. Mahal untuk kita, dia boleh kita hurai ke orang lain. Ya orang nak buat tak kena, dia tanya kita orang mengaji, lah mana air boleh dah ambil semaya lagu ni weh. Dia nak ambil air kan? No, yak hijau air ni. Yak belumi air ni. Masalah dah. Kita kena ingat lah. Supaya dah lah kolah dah. Kolah tak apalah. Air banyak. Banyak pun dia berubah. Berubah dengan apa? Berubah dengan suatu suci. Bukailah nasi minyak. Makan nasi minyak. Mungkin basuh lah kolah teluk tanya. Mungkin teluk. Yak belumi air. Berubah dengan nasi minyak. Bauna mudah-mudah makan seminyak pak kolok. Dia nak ambil air semai di kolok bau seminyak mana. Itu bubah orang itu. Deh. Habis. Katinin wa tuhlubin wa ma fi maqadzihi wa ma marrihi. Misal lagi seperti apa tadi tanah. Tanah liat dan kembang dan barang yang ada pada tempat tetaknya, tempat tetak bagi air. Maqarrihi ay ma ay maudi'i qararihi, tempat tetak air. Sepada lekolah tempat tetak air. Ala telaga, ala lubuk. Wa mamarrihi dan tempat lalunya air. Supaya carak-carak dah. Air carak-carak kecil kan dia lalu. Air dia lalu tu dia panggil mamari. Payah ada lumut juga kat tepi. Kau tengok tali air, panggil tali air dah. Hijau lumut kat tepi. Bawa apa yang lepas air lalu. Itu mamarihi. Dia turun dari lubuk. Lubuk tu makarrihi. Alah aku lihat tak ada apa belakang. Berubah dengan lumut. Berubah dengan barang ia ada pada tempat tetak air, umpama lubuk. Apa ada lumut. Dan wa mamarihi tempat lalu, tali-tali air. Lah ni panggil tali air. Pagi-pagi air, berubah dengan lumut. Tak ada apa juga. Dia kata pula Asia tu sawa'un kana, sama saja adalah kedua-dua itu. Apa kedua itu? Maqarruhu wa mamarruhu, tempat tetak air, tempat lalu air tu. Khilqiyain, ia bahasa asal kejadian. Supaya asal carak, carak tak ada pihak gali. hak asal. Hak asal hak Tuhan jadi asal. Ha, dia panggil cara hak asal pagi turun dalam lubuk, dalam payuh ke dalam lubuk dia panggil hak asal juga. Sama ada khilqiyah atau masnu'an. Ah, ataupun dia dibuat ni pun tali air cuma rata ni hak dibuat dia panggil masnu'. Buat tali air dia panggil, buat tali air. Ha, tu panggil masnu'. Ha, lepas tu digali lubuk pengau dia buat tanah air dah. Ha, tempat duk pelipur air tu masnu'. Ha, tak kira lah. Ha, no, ya, asal kejadian kolej hak asal. Ha, payah lubuk ataupun kolej hak dia mau gali. Ha, jalan lalu air hak asal pama cara-cara ataupun parit-parit tali-tali air hak gali. Ha, tu tu nak ayat tu sawa unkana khilqiyan khilqiyan khilqiyan dia panggil asal kejadian dia ni sebab au masnu'an ataupun ia dibuat tapi diingatkan bihai tu yushbihani khilqiyat sekiranya menyerupai akhir asal kejadian. Tu dia. Ha, maka lumuk-lumuk yang ada kat tu tu air berubah dengan dia tak mengapa. Habis wal mutaghayyiru bitulil mukthi atas klik pada al mutaghayyiru bimukhalitin dan begitu juga air yang berubah dengan sebab lamu tu dia air tu. Ha, dengan sebab lamu diam air tu air hodok terkurung lamu dia panggil dia berubah juga walau tak ada lumuk tak ada apa pun dengan sebab lamu tak guna dah dia berubah juga kadang-kadang bau busung air. Dia sepuluh dalam telaga telaga orang tinggal kan kita panggil telaga buruk orang panggil tak ada siapa dok cebok dah telaga tu apa dia dok terkurung air kering dah air tu tak kering lah tapi kan bila-bila orang tak cebok guna tak ada duduk saling air maknanya dia panggil tulil muksi sabit tu dia berubah jadi bau busuk lah. Ha, supa tu juga weh fa innahu tahurun. Ha, kita segar lah maknanya. Nah, ha, kita segar lah nak guna sekalipun waktu nafsu kita di segi syarak tu dia bila kata air tu boleh buat menyuci dengan dia. Itu dia. Wal muktu dia dobek di bawah tu dia kata boleh baca dengan tiga min logatnya. Ha, di bawah ada qauluhu wal mutaghayyib bagi yang kedua dia kata wal muktu bi taslisil min boleh baca dengan tiga baris min muk maknis. Ha, hak ada sedaknya mukti. Ha, nah wal maksi boleh wal miksi boleh. Ha, ma'a iskanil kah lah serta kah tu matilah menigami. Ha, kah tu mati tapi wafil matlab tersebut nama kita di dalam kitab al-matlab ada lughatur rabi'atun ada satu lorat yang keempat mana wahia fathul mim wal kah makat. Oh, empat lorat ada gitu muktun muktun maktun makatun lepas tu miktun. Tu nak ingat dah lah wala kulin tak kira lah atas tiap-tiap daripada empat lorat tu fahuwa masdaru makatah bi fathil kah au dammiha. Ha, dua pula situ maka sayam kutu maku sayam kutu muktan maktan miktan makatan. Ha, tu hak lorat tu terhati atas ingat gitulah kita nak kiah-kiah tak boleh. Ha, selesai daripada kalam syarah kita capur dengan hasiah tu. Ha, bahawa air yang berubah tu terkadang berubah dengan suatu suci ada berubah dengan benda najis tak kira lagi tu duduk depan ada depan suatu yang suci terkadang panggil mukhalid hak bahasa bercampur dengan air sekiranya tak boleh nak beza daripada air. Ha, panggil mukhalid ataupun suatu yang berubah tu tu suatu suci yang mujawir. Ha, sekiranya boleh beza daripada air tu pada hal-hal kayu jatuh dalam air duduk beberapa hari bau busuk sabit jatuh dalam air kayu kita buai boleh tu buai dalam air kayu tu baik. Ha, dia panggil mujawir lagu tu. Ha, jadi hukumnya menyuci suci lagi menyuci selama kita tidak sengaja buat. Ha, bila sengaja buat tahu dia ada padanya selisih lah. Cukup dulu. Wal qismur rabi'u ma'un najisun. Wallahu a'lam.